Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan buku ketiga dalam bidang ilmu nahwu. Ini buku ketiga, sisa dua lagi nanti insyaallah, karena kita sebagaimana dikatakan dulu ada lima buku. Kalau kita baca Qaidul I'rab, maka nanti ada enam buku. Ini buku ketiga, sebagaimana judulnya sebentar, dia sebagai penyempurna buku sebelumnya. Hanya sebagai penyempurna buku sebelumnya. Yang kita baca adalah buku Kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah Fi Ilmil Arabiyah, sebagaimana judulnya, Mutammimah, penyempurna, Mutammimah, penyempurna Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah maksudnya matan Jurumiyah, karena dalam matan Jurumiyah banyak bab ya yang tidak disebutkan. Ada beberapa bab yang dibahas dalam nahwu tapi belum ada di mana, di matan Jurumiyah. Maka di sini dikatakan mutammimah, penyempurna matan Jurumiyah. Penyempurna matan Jurumiyah. Iya. Jadi nanti di sini pembahasan dasarnya adalah matan Jurumiyah, setelah itu belum tambah yang kurang di matan Jurumiyah. Kalau sudah ada babnya di matan Jurumiyah, di sini ada tambahannya. Di sini ada tambahannya. Kalau belum ada di matan Jurumiyah, maka belum tambah. Ada nanti insyaallah beberapa bab kita akan dapatkan ya, kata atau bab yang enggak ada di matan Jurumiyah. Maka yang dinamakan mutammimah al-ajurumiyah. Dia adalah penyempurna matan Jurumiyah. Penyempurna matan Jurumiyah fi ilmil arabiyah, dalam ilmu bahasa Arab. Dia penyempurna matan Jurumiyah dalam ilmu al-arabiyah, dalam ilmu bahasa Arab. Ya, antum sudah maklumi memang bahwa ilmu nahwu adalah termasuk ilmu bahasa Arab. Karangannya Al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki. Ini tulisannya Al-Allamah Syamsuddin. Syamsuddin gelar beliau. Syamsuddin, mataharinya agama, gelarnya. Namanya Muhammad, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad, nama bapaknya juga Muhammad bin Abdurrahman, nama kakeknya adalah Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki. Ar-Ru'aini ini satu kabilah di Yaman juga. Iya. Al-Maliki maksudnya madhab beliau secara fikih adalah apa? Malikiyah. Pengikutnya apa? Madhab Malik. Pengikut Imam Malik rahimahullahu taala. Ini beliau. Sebagaimana juga nanti Ibnu Hisham, buku yang kita akan baca nanti juga keturunannya Maliki. Maliki. Alfiyah juga yang kita akan baca juga buku terakhir nanti nahwu, Maliki juga. Ya, rata-rata buku yang kita baca adalah buku ahli sunnah. Buku ahli sunnah. Makanya kenapa saya ganti kemarin buku Tufa Saniyah diganti dengan Tufa Wasobiyah. Karena supaya bukunya semuanya ahli sunnah. Kita dari dasar buku ahli sunnah sampai yang paling tinggi buku bahasa adalah buku ahli sunnah. Itu yang dipilih karena dia yang lebih aman. Lebih aman. Karena dalam bahasa banyak kesesatan juga. Ya, kalau kita baca buku ahli sunnah, mereka kalau ada kesalahan mereka akan jelaskan. Ini alasan kenapa kita pilih. Ya, dalam mutammimah kita tidak pilih misalnya kawakib seperti itu, karena kawakib adalah ya, tahu kawakib kan? Yang karang kawakib adalah sama dengan karang tufatu samia. Ada sesuatu dalam pemahaman kalamnya, masuk di pemahaman orang-orang Asy'ari, masuk dalam pemahaman orang-orang apa? Asy'ari. Makanya kita tidak pilih, kita cukup pakai matan saja, itu alasan pertama. Alasan kedua, walaupun ada juga syarah disyarah oleh pensyarah matan Jurumiyah sebelumnya, ya, Abu Abdillah Ahmad bin Thabit. Ada sarannya, tapi saran beliau sampaikan itu ada di Kutub Nada nanti. Saran beliau sampaikan itu ada di mana? Di Kutub Nada. Jadi kita akhirkan saja penjelasannya itu di mana? Di Kutub Nada. Dipahami ini kan? Kan kita belajar silsilah, bukan satu buku saja yang kita akan pelajari. Ada lanjutannya. Ah, yang ada di Syarah Mutamimah sudah ada di Kutub Nada. Paham kan? Sudah ada di mana? Di Kutub Nada. Kalau tidak ada di Kutub Nada, nanti ada di Ibnu Aqil. Kalau tidak ada di Kutub Nada, maka ada di Ibnu Aqil. Makanya kita rata-rata dalam proses mengajar dan belajar ini, nahwu ini, kita hanya terbatas memahami apa yang ada dalam kitab. Itu intinya. Yang penting paham isim kita, isi kitab, selesai. Itu saja fokus kita. Karena tambahan itu, kalau saya mau jelaskan nanti, ya nanti datang saatnya. Datang saatnya. Dipahami ini? Ini, ya, buku isinya. Ini Asy-Syahir bil Hattab. Beliau ini lebih terkenal dengan Al-Hattab. Ya, bahkan kadang sebagian ulama hanya mengatakan qala al-Hattab, maksudnya ya Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki. Ya, beliau dikenal dengan Al-Hattab. Ya, Al-Hattab. Ini pengarang buku dan judul bukunya. Dan tadi sudah secara singkat bahwa kita dalam mempelajarinya hanya baca apa? Fokus memahami apa isi buku saja. Apa isi buku saja. Pahamin insya Allah? Jadi fokusnya begitu. Kemudian kita langsung masuk karena tidak perlu kita kasih pendahuluan saja lagi terhadap ilmu nahwu. Karena ini sudah buku keberapa? Buku ketiga. Sudah dikasih pendahuluan di buku pertama dulu. Apa pentingnya ilmu nahwu? Paham kan? Iya. Apa fungsinya? Apa maksudnya? Apa hukumnya? Semua kita sudah mengambilnya di pertemuan pertama dalam perjalanan pertama kita menyentuh ilmu nahwu. Ini sudah buku ketiga. Bisa kita langsung membaca di dalam. Lihat kita kata penulis rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kata beliau alhamdulillah, ma'ruf maknanya segala puji lillah, hanya bagi Allah. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Wassalatu wassalam, solawat dan salam. Solawat dan salam. Sering dikumpulkan ini antara dua ini, solawat dan salam. Karena dalam Al-Quran dikumpulkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi ayatnya itu? Apa ayatnya? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pakai kata yusalluna 'alan nabi. Ya, setelah itu penutupnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Digabungkan dua. Ini para ulama mereka menggabungkan dua ini, salat dan salam, itu iktidaan bil Quran. Karena mencontoh apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran digabungkan antara solawat dan salam. Digabungkan. Ala sayyidina, atas sayyidina. Boleh enggak kita ucapkan sayyid? Paham enggak? Maka tergantung. Kalau bentuknya pengkhobaran, seperti sekarang, pengkhobaran bentuknya. Ya? Pengkhobaran bahwa Nabi SAW adalah sayyid. Pimpinan kita. Bahkan beliau adalah pimpinan waladi Adam. Sebagaimana Nabi mengabarkan kepada kita, itu boleh. Itu boleh. Dalam bentuk apa? Mengabarkan. Kan Nabi katakan apa? Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin anak cucu Adam. Paham ini? Kalau pengabaran boleh. Tapi kalau dimasukkan dalam doa-doa, salawat-salawat, itu tidak boleh. Paham? Seperti misalnya dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Apa lafaz tahiyat? Salawatnya. Hah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan begitu? Ada orang tambah apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Paham enggak? Dia tambah kata apa? Sayyidina dalam salawat. Ini bukan bentuk pengabaran. Ini ibadah. Ini apa? Ibadah dalam doa, dalam salawat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena tidak ada contohnya. Tidak boleh tambah dalam doa. Tidak boleh tambah kata Sayyid di mana? Di dalam doa. Tapi kalau bentuknya pengabaran, Nabi Muhammad adalah Sayyid kita. Paham kan? Pimpinan kita, bahkan pimpinan anak cucu Adam seluruhnya, boleh pengabaran. Bukan dimasukkan dalam apa? Doa, salawat. Bukan. Karena itu perlu dalil kalau dimasukkan dalam doa dan salawat. Nah, ini belum di sini bentuknya pengabaran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas pimpinan kita, junjungan kita Muhammad. Wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Wa ba'du. Ini mukaddimah singkat saja. Wa ba'du, setelah itu semua, setelah pendahuluan tadi. Fahadihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati. Kata beliau, maka ini muqaddimah, pendahuluan. Beliau katakan pendahuluan karena ini kelengkapan ilmu awal, ilmu nahwu kelengkapannya. Fi ilmil arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun lima sa'ili al-ajurumiyati, sebagai penyempurna untuk masalah-masalah matan jurumiyah. Karena sudah dikatakan tadi, ada di dalam matan jurumiyah, ada di dalam buku ini mutammimah yang tidak ada dalam matan jurumiyah. Kita akan dapatkan nanti insyaallah ketika kita membaca di dalam, nanti insyaallah saya akan ingatkan. Ini masalah tidak ada di matan jurumiyah, tapi ada di sini. Iya. Jadi dia penyempurna untuk masalah-masalah yang ada dalam matan jurumiyah. Takunu wasitoten, dia akan menjadi perantara. Dia akan menjadi perantara, jembatan. Bainaha, antaranya, maksudnya antara matan jurumiyah. Wa baina ghairiha, dan antara selainnya. Bang, orang kalau tidak baca mutammimah, dari matan jurumiyah langsung kotor nada. Bingung. Dari matan jurumiyah langsung di mana? Di kotor nada. Tidak lewati jembatannya. Tidak lewati mutammimah. Akan bingung. Susah baginya untuk memahami. Butuh waktu yang lama baru kita bisa memahamkan orang. Paham kan? Kan di sana sudah luas. Sudah ada kilapnya. Sudah ada perselisihannya pada kata-kata yang diperselisihkan antara dia ini isim kah, huruf atau fiil atau isim. Ya. Di sana sudah luas pembahasannya. Jadi ini adalah jadi perantara, jembatan antara matan jurumiyah wa baina ghairiha, dan antara selainnya minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang luas seperti Qutur Nada, ya, seperti Ibnu Aqil. Tapi kalau Ibnu Aqil, enggak, agak susah dia lagi. Ibnu Aqil kalau kita hanya baca mutammimah belum cocok. Bang, mutammimah mau langsung Ibnu Aqil tidak cocok, karena di Ibnu Aqil sudah dua buku dibahas sekaligus dalam kadang dalam satu bait syair. Di sana ada 1000 bait syair, dia bahas dua buku. Ada nahwu sama sorof. Jadi kalau mutammimah langsung Ibnu Aqil, nanti bingung juga. Karena dia butuh kitab sorof dulu yang lain. Paham ini? Jadi nanti insya Allah, sebelum kita masuk itu Ibnu Aqil, nanti Qutur Nada, sambil kita belajar kitab sorof yang khusus. Supaya masuk Ibnu Aqil, sudah ada dua jembatannya. Ini satu jembatannya. Jembatan kedua harus baca apa? Sorof. Jadi intinya kitab ini adalah perantara antara dia mutammatan jurumiyah dan kitab setelahnya, Qutur Nada. Atau kitab yang lain antum ingin baca setelah mutammimah. Minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang luas pembahasannya. Kitab-kitab yang luas pembahasannya. Nafa'allahu biha, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap aslinya. Apa asalnya? Matan jurmiyah. Coba kita lihat matan jurmiyah. Semua ulama bahasa mencari matan jurmiyah. Paham kan? Dipahami ini? Kalau tidak disara, dia gabungkan dalam tulisannya. Sebenarnya yang dia tulis, semua ada matan jurmiyahnya di dalam. Cuman dia tambah pengertiannya. Dia tambah contoh. Seperti yang saya lakukan sebelumnya di kitab apa? Miftah. Itu kan di kitab Miftah itu. Semua ada dalam matan jurmiyah, ada di situ. Baik contoh, perkataannya semua ada. Cuman kadang letaknya sudah diacak. Ditambah pengertian sama ditambah apa? Contoh. Jadi sebenarnya orang tidak rasa. Dia belajar Miftah, sebenarnya dia belajar syarah mata jurumnya secara singkat. Dipahami kan? Iya. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Dipahami ini? Iya. Jadi ini dia meminta kepada Allah semoga dia bermanfaat sebagaimana asalnya bermanfaat, yaitu matan jurumnya. Fil hayati wa ba'dal mamati, bermanfaat dalam kehidupan dunia ini ketika belum masih hidup, wa ba'dal mamati dan setelah meninggal. Innahu qaribun mujibud da'wat, sungguh Allah maha qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan ad-da'wat, permintaan-permintaan. Ya, ini muqaddimah singkat dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk. Sebelum kita masuk di sini, perlu antum ketahui bahwa buku ini, misalnya yang saya baca ini, saya pegang ini ta'liqnya Abi Anas Malik Ibn Salim Ibn Mator Al-Mahdari. Ini ta'liq yang saya pegang. Ya. Kalau kita pegang sama-sama semua ini ta'liqnya ini, berarti kita akan sama-sama nanti di dalam. Maksudnya dari segi judul. Kenapa? Karena judul, semua judul di atas yang ada antara dua kurung. Paham? Semua judul yang ada di antara apa? Dua kurung. Dia kasih kurung di... Iya. Dia tulis seperti ini. Iya. Kalau ada seperti ini, maka ini dari... Ini dari dia ini, pentahqiq yang punya catatan kaki. Paham gak ini? Itu bukan judul dari penulis, Al-Hattab. Tapi kalau tidak ada ini, tidak ada kurungnya, berarti sudah. Itu judulnya siapa? Penulis. Dipahami? Makanya jangan heran. Kadang di buku yang lain, beda dengan di buku ini. Tergantung. Paham gak ini? Tergantung siapa yang kasih apa? Catatan kaki di bawah. Beda-beda judul yang ini, yang ada dalam kurungnya. Dipaham ini? Jadi kalau ada dalam kurung begitu, berarti judul dari siapa? Dari ini. Abu Anas. Dipaham ini? Dari Abu Anas. Ini Abu Anas masih hidup sekarang. Paham? Dia termasuk juga guru Nahwu di Damat juga. Dia banyak mentahkik bahasa. Masih hidup orang yang seperti Ahmad Sabit. Dipaham ini kan? Seperti Ahmad Sabit. Cuma Ahmad Sabit lebih duluan. Lebih duluan. Ini... Dia yang kasih judul di atas itu. Itu untuk memudahkan saja kita. Antum ta'liqnya siapa? Ada yang beda? Semua sama? Semua sama? Berarti tidak ada masalah nanti. Tidak ada masalah dengan judul. Yang jelas antum harus pisahkan. Jadi kalau ada kurungnya itu, berarti itu judul dari siapa? Abu Anas. Dipaham? Kalau tidak ada, berarti judul penulis. Kalau tidak ada, berarti judul siapa? Penulis rahmahullahu ta'ala. Nah, kita lihat. Al-kalamu wa ma yata'allafu min. Lihat, ada dalam dua kurung. Berarti judul dari siapa ini? Abu Anas. Untuk memudahkan kita saja. Yang mana Al-Hattab rahmahullahu ta'ala, beliau tidak kasih judul. Beliau tidak kasih judul. Langsung beliau bilang al-kalamu. Paham kan? Sekarang kita lihat judulnya. Al-kalamu wa ma yata'allafu min. Kalam. Antum sudah tahu apa itu kalam. Paham kan? Ya, sebentar akan dikasih tahu juga oleh penulis rahmallahu. Wa ma dan apa yang yata'allafu tersusun. Wa ma yata'allafu apa yang tersusun min darinya. darinya. Jadi pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang apa? Kalam. Bukan kalimah, karena kalimah nanti luas pembahasannya. Itulah pembahasan selanjutnya. Ini kalam dulu kita pahami. Apa itu kalam? Ini. Kata beliau rahimallahu taala itu Al-Hattab, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sama dengan mata jurumnya. Ini tidak ada tambahannya. Sama dengan apa ini? Mata jurumnya. Kalam adalah lafaz. Lafaz. Sudah antum dapat lafaz. Dia adalah saut, suara, mustamil, ala ba'di, huruf, hijaiyah. Suara yang tercakup di dalamnya sebagian huruf, hijaiyah. Sudah kita ketahui di buku sebelumnya. Sudah tiga kali kita ulang. Maka di mutamimah ini, jarang ada penyertian. Karena buku, buku ketiga. Di mutamimah ini jarang ada apa? Penyertian. Langsung contoh. Kenapa? Karena penyertian sudah kita ambil sebelumnya. Demikian di buku selanjutnya. Makin tinggi suatu buku, makin sedikit pengertiannya. Karena kita sudah tahu semuanya. Dipahami kan? Jadi ini kalam dia adalah lafaz. Al-murakkab. Murakkab ya. Ma tarakkaba min kalimataini fa'ab. Fa'absar. Apa yang tersusun dari dua kata atau lebih mudah. Iya kan? Namanya tersusun. Al-mufid. Mufid. Ya ma'afada fa'edah. Tamah. Yasunu as-sukutu alaiha. Apa yang memberikan faedah sempurna, sudah bagus kita diam di atasnya. Iya enggak? Ini makna apa? Mufid. Kita diam sempurna. Kalimat. Kapan kalimat sempurna? Ya, kalau kata itu fi'il sudah ada fa'il. Mubtada sudah ada khobar. Paham? Kata itu mufid kalau begitu. Fi'il sudah ada apanya? Fa'il. Mubtada sudah ada khobarnya. Paham? Kita kata ja'a Zaidun, mufid. Ja'a Zaidun, mufid. Mufid. Karena fi'il sudah ada apanya? Fa'il. Paham enggak ini? Dakhala Muhammadun, mufid. Mufid. Kenapa? Fi'il sudah ada fa'il. Tapi kalau antum bilang dakhala fil baiti. Telah masuk dalam rumah. Mufid? Belum. Kenapa? Walaupun dia tersusun. Kenapa? Tidak ada fa'il. Kita bilang dakhala fil baiti Muhammadun baru dibilang apa? Mufid. Fi'il sudah ada apanya? Fa'il. Demikian pula mubtada kalau sudah ada apanya? Khobarnya. Mubtada sudah ada khobar, mufid berarti. Antum katakan Zaidun qa'imun. Mufid? Mufid? Mufid. Dipaham ini? Paham kan? Ini sudah mufid namanya. Kenapa? Hah? Karena sudah ada apanya? Khobar. Dipaham ini? Kalau antum katakan misalnya, Zaidun al-akilu al-alimu, Zaidun al-akilu al-alimu al-ghani. Sudah berapa kata itu? Hah? Empat. Zaid yang berakal, yang berilmu, yang kaya, mufid. Hah? Kenapa? Belum ada khobarnya. Paham? Kalau anak kata, Zaidun al-akilu al-alimu al-ghaniyu maridun. Mufid? Mufid? Mufid. Kenapa? Sudah ada khobarnya. Itulah ciri-ciri kalam yang mufid. Bang, mufid. Mubtada sudah ada khobar. Fi'il sudah ada fa'il. Paham gak ini? Kalau syarat, sudah ada jawaban syarat. Itu maksudnya. Kalau syarat sudah ada apanya? Jawaban syarat. Dipahami? Syarat sudah ada apanya? Jawaban syarat. Misalnya, intadhab. Adhab. Kalau kamu pergi, saya akan pergi. Ini mufid namanya. Karena fi'il syarat sudah ada apanya? Jawaban syarat. Kalau belum ada jawabannya, walaupun tersusun. Anda bilang, intadhab. Begitu saja. Mufid, kan ini kan sudah ada fa'ilnya. Sudah ada fa'ilnya. Intadhab. Kalau kamu pergi. Sudah ada fa'ilnya? Sudah ada. Tapi kan apa? Ini kan fi'il syarat. Paham? Butuh apa? Jawaban syarat. Itu maksudnya. Itulah mufid. Fi'il sudah ada fa'il. Mubtada sudah ada khobar. Syarat sudah ada jawaban syarat. Kalau kurang dari itu, tidak mufid. Dipahami ini? Paham ini? Kalau anak kata yang begini, Abdullahi. Abdullahi. Mufid? Abdullah Mubin? Hah? Tidak, kan ini baru mudhaf, ada mudhaf pun ilainya. Mudhaf mudhaf pun ilai belum mufid. Dipahami? Iya, karena syarat mufid itu tadi. Fi'il ada fa'il, mubtada ada khobar, syarat jawaban syarat. Paham ini? Ya kalau bilang Abdullah, orang masih bertanya, kenapa? Kenapa Abdullah? Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Bil wad'i. Yang terakhir, bil wad'i. Tadi lafad yang murokat, yang mufid, harus bil wad'i. Maksudnya bil wad'il arabi. Harus diletakkan oleh orang Arab. Kapan kalam mufid? Lafad murokat mufid, tapi bukan diletakkan oleh orang Arab. Bukan kalam namanya. Ini syarat kalam ini. Syarat kalam. Dikatakan oleh mereka kalam murakkabah. Dia tersusun dari 4 syarat. Baru dinamakan apa? Kalam. Kalau kurang salah satu dari 4 ini, maka tidak dinamakan apa? Kalam. Alhamdulillah. Paham ini? Ahmad? Paham? Harus terus terang Ahmad. Mubar? Paham? Betul? Ngantuk? Sedikit? Lagi. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Kalam? Ini 3 kali nih. Kali ketiga kita ulang. Paham insyaAllah? Alhamdulillah. Wa aqallu ma yata'allafu min asmaini. MasyaAllah. Wa aqallu dan paling sedikit. Wa dan aqallu paling sedikit. Karena aqallu dari kata qalil. Qalil sedikit. Kalau aqall paling sedikit. Sama dengan kabir. Menjadi apa? Akbar. Kalau kabir besar. Kalau akbar paling besar. Paham gak ini? Sama dengan sogir. Sama semua wazannya bentuknya. Sogir menjadi apa? Asgor. Sogir apa? Kecil. Kalau asgor paling kecil. Dipahami ini? Nanti kita akan tahu kenapa bisa begitu artinya. Wa aqallu paling sedikit dari kata qalil. Wa aqallu ma apa yang yata'allafu apa yang tersusun paling sedikit dia tersusun min asma'i. Paling sedikit dia dari 2 isim. Ya mubtada khabar. 2 isim maksudnya apa? Mubtada khabar. Itu paling sedikit dia tersusun. Kan namanya kalam kan tersusun. Lafaz yang tersusun. Kan begitu. Ada faedahnya. Paling sedikit itu tersusun dari apa? 2 isim. Maksudnya 2 isim ya mubtada dan khobar. Karena kalau 2 isim bukan mubtada dan khobar, tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, Zaidun qa'imun. Lihat. Ingat, 2 isim maksudnya antum kasih keterangan. Maksudnya mubtada dan khobar. Karena jangan sampai Abdullah itu kan 2 isim. Abdullah 2 isim. Karena Abdullah 2 isim. 2 isim. Tapi apakah mufid? Nah, karena ini 2 isim tapi bukan mubtada dan khobar. Paham gak ini? Dipaham ini? 2 isim mubtada khobar. Contoh Zaidun qa'imun. Au min fi'ilin wasmin. Atau paling sedikitnya au atau min fi'ilin wasmin. Dari fi'il dan isim. Berarti 2 juga. Ya, paling sedikit dari 2, tapi ini fi'il dan isim. Apa maksudnya fi'il dan isim? Fi'il, fa'il. Fi'il, fa'il. Tahu kan? Contoh, koma Zaidun. Koma Zaidun. Paham ini insya Allah? Dipahami ini? Alhamdulillah. Ini mudah, paling sedikit. Ya, kalau kita bercerita paling banyak, ya, banyak. Ya, ada nanti bisa 1 fi'il 2 isim. Bisa juga 1 fi'il 3 isim. Bisa juga 1 fi'il 4 isim. Paling tinggi itu. Paling tinggi. Paling tinggi susunan kalimat itu 1 fi'il 4 isim. Itu paling tingginya. Dipahami ini? Dipahami ini? Paling tingginya kalimat yang sempurna. Paling tinggi kalimat yang sempurna 1 fi'il 4 isim. Jelas ini insyaAllah? Jelas ini? Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi kita yang penting paling sedikit saja. Karena kita sekarang mau paham apa itu kalam. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun. Sudah tadi tersusun paling sedikit berapa kata? Dua. Ada faedahnya dan diletakkan oleh orang Arab. Jelas ya? Alhamdulillah. Nanti di Qatar Nada insya Allah kita akan dapatkan susunan-susunannya itu tadi. Yang selengkapnya untuk awal ini, tahap kita di awal ini adalah cukup menyentuh paling sedikitnya. Dan ini tidak ada di Matan Jurumiyah. Ini penjelasan yang ini tidak ada di mana? Di Matan Jurumiyah. Kan tidak ada di sana penjelasan. Dia cuma kasih kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wajhi. Paham gak ini? Tidak ada. Wa aqallu ma yata'allafu min nasmaini. Paham ini? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian al-kalimatu wa anwa'uha. Judul dari siapa ini? Dari Abu Anas rahimallahu taala. Jelas ini? Iya, jadi kalau ada kurungnya judul dari pentahqiq di bawah. Wal kalimatu yaitu setelah beliau selesai dari kalam maka beliau menjelaskan apa? Al-kalimah. Dan ini nanti yang kita akan bahas sampai seterusnya. Karena kalau kalam gampang dia, yang penting antum tahu tersusun seperti itu selesai. Kalimah ini yang pokok, karena dia dibangun di atasnya kalam. Kalam dibangun dari apa? Kalimah. Al-kalimatu qaulun mufradun, masya Allah. Langsung beliau katakan, al-kalimah qaulun mufradun. Kalimah adalah qaul mufrad. Qaulun mufrad. Kadang ada yang bertanya, kok beliau bilang qaulun? Padahal bisa saja dibilang lafdun mufrad. Paham gak? Paham ini? Kan beliau bilang apa? Qaulun mufrad. Ucapan yang mufrad. Satu. Maksudnya kalau kita bilang satu kata. Satu kata itu namanya apa? Namanya apa? Kalimah. Cuma pertanyaannya, kok beliau pilih kata qaul bukan lafdun? Padahal bisa kan? Kan bisa saja bilang lafdun mufrad. Apa artinya lafadz yang mufrad? Lafadz yang satu. Sama kan? Dengan qaulun mufrad. Sama kan? Iya. Cuma kenapa beliau pilih qaulun bukan lafdun? Itu pertanyaannya. Paham? Alasannya mereka jawab, karena kata lafdun, alasannya ringkas ini, nanti ada alasan lain lagi. Karena kata lafdun itu ada dua. Kalau dibilang lafdun, ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Kan yang penting orang lafadkan. Paham gak ini? Sekarang orang bilang begini, dia bilang Zaidun, lafad? Orang bilang Zaidun, lafad? Lafad? Lafad kan ada suara. Tahu untuk lafad? Lafad itu sudah dibilang tadi, ada suara yang ada huruf hijaiyah. Sekarang, Zaidun, lafad? Ada maknanya? Ada. Nama orang. Dipahami ini? Tapi kalau saya bilang misalnya, ya, saya bilang Daizun. Ya. Daizun. Lafaz? Saya bilang Daizun. Lafaz? Hah? Lafaz. Ada maknanya? Hah? Tidak ada. Dipahami ini? Itu kalau dibilang lafaz. Berarti kalau dia bilang al-kalimatu qaulun lafdun, berarti kalimat itu ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Sementara kalimat pasti punya makna. Kalau dia bilang qaulun, namanya qaulun itu pasti punya makna, tidak terbagi. Paham ini? Namanya qaul itu pasti punya makna, tidak akan pernah tidak punya makna. Paham? Paham ini? Dipaham dulu nih. Kenapa beliau pilih kata apa? Qaulun. Itu alasan pertama. Nanti alasan kedua insya Allah kita dapat di Qatar Nada. Sabar-sabar kan? Dipahami ini? Iya. Jadi, beliau pilih qaulun. Kenapa? Karena qaulun pasti punya apa? Makna. Dan ini cocok dengan kalimah. Kalimah itu pasti punya makna. Karena nanti dia terbagi isim, fi'il, huruf. Kan begitu? Isim punya makna pada dirinya, fiil punya makna pada dirinya, huruf punya makna pada saya selain. Kan semua punya makna. Kalau antum pilih di sini lafdun, berarti sama dengan antum katakan, berarti ada dalam kalimat tidak punya makna. Paham gak ini? Sementara dia tidak punya yang tidak punya makna. Semuanya ada apanya? Maknanya. Isim ada, fiil ada, huruf ada. Paham gak ini? Nah ini alhamdulillah. Jadi kalimat adalah qaulun mufrad, ucapan yang punya makna, yang cuma isinya mufrad, satu kata. Mufrad di sini bukan mufrad dalam bab irob. Nah, mufrad di sini bukan mufrad dalam bab irob. Kalau mufrad dalam bab irob, pengertiannya apa? Malaysa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Apa yang bukan mutanna? Bukan jamak. Bukan. Kalau ini mufrad maksudnya yang penting satu kata. Mau dia mutanna, jamak, yang penting satu kata. Namanya apa? Mufrad. Lawan dari murakkab dia. Mufrad di sini lawan dari apa? Lawan dari murakkab. Tahu murakkab yang terdiri dari berapa kata? Dua kata. Mufrad di sini. Wa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Masya Allah. Dia adalah isim, maksudnya pembagiannya. Jenis kalimat itu ada isim. Isim, antum sudah tahu pengertiannya. Di sini tidak dikasih tahu lagi. Iya? Kadang, yang kadang lucu, sebagian ulama bahasa, kadang kalau sudah buku di atas, dia bilang, wal ismu kama arafta. Mereka cuma bilang begitu. Isim, sebagaimana antum telah tahu. Di mana antum tahu? Ya, di buku sebelumnya. Kan, kalau ditulis lagi panjang. Padahal sudah ditahu. Paham Mubar? Hah? Dan tidak perlu lagi dijelaskan apa itu isim kalau di sini. Karena ini bukan lagi ya anak bayi yang perlu dikasih tahu semuanya. Antum sudah dewasa sekarang. Umurnya sudah 3 tahun ini. Buku ketiga. Paham gak ini? Paham gak? Tidak perlu lagi dikasih tahu. Isim itu apa? Wafilun waharfun ja'ali makna. Dan huruf yang punya makna. Karena huruf ada dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Paham kan? Ada huruf yang tidak punya makna, yaitu huruf hijaiyah. Huruf yang tidak punya makna, yaitu siapa? Huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah? Alif sampai apa, Ahmad? Ya. Paham? Ini harus huruf yang punya makna. Huruf yang punya makna. Ini masuk dalam pembagian apa? Al-kalimah. Selesai. Sekarang kita akan rinci satu-satu. Awalan alamatul isim. Yang pertama tanda-tanda isim. Ini judul dari Abu Anas rahimahullah hafizahullah. Paham? Tanda-tanda isim. Fal ismu maka isim. Yu'rafu bil isnadi ilai. Alamat pertama. Isim dikenal dengan isnadu ilai. Terjadi penyandaran kepadanya. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya, pasti isim itu. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya, pasti siapa? Isim. Paham gak ini? Hah? Dipahami ini? Pasti itu. Isim. Sesuatu disandarkan kepadanya. Apakah sesuatu itu adalah isim? Atau fi'il? Pokoknya yang penting disandarkan kepadanya. Apakah sesuatu itu adalah isim? Atau fi'il. Apakah dia letaknya di belakang atau di depan? Umum. Isnadu ilai. Contoh ya. Mana punya kita? Jadi sekarang alamat pertama al-isnadu ilai, terjadi penyandaran kepadanya. Iya, jadi ini sekarang seperti ini. Ini dia yang berdiri. Ini yang disandarkan kepadanya. Paham? Ini tempat bersandarnya ini pasti siapa? Isim. Baik ini isim atau fi'il. Yang penting ini. Dia tempat bersandar, disandarkan kepadanya sesuatu. Paham gak ini? Pasti dia siapa? Isim. Apakah dia di depan atau di belakang? Tidak peduli, yang penting disandarkan. Contoh ini dulu. Ya. Abdullahi. Abdullahi. Apa artinya itu? Abdullahi, hamba Allah. Berarti ini abdu disandarkan kepada siapa? Allah. Berarti ini siapa? Paham pertama. Paham ini? Isim. Paham? Contoh lain lagi. Contoh lain. Ini di sini ini. Saya mau balik. Saya balik. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Apa artinya ini? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Terbalik itu? Dia mau di sini atau di sini, terserah. Zaid berdiri, berarti berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid siapa? Itu yang kita maukan. Zaid berarti siapa? Isim. Paham gak itu? Karena disandarkan berdiri kepadanya. Paham ini? Dipahami atau belum? Paham? Atau belum? Paham? Paham? Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Berarti kata memukul disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid siapa? Isi. Dipahami? Paham gak itu? Kan disandarkan sesuatu kepadanya. Paham? Lebih umum dari makna mudah-mudahpun ilai. Mudah-mudahpun ilai cocok penyandaran. Tapi ini penyandaran secara maknawi. Ini alamat maknawi. Bukan lafzi. Namanya tahu alamat maknawi. Hah? Maknanya disandarkan kepadanya. Paham? Ini alamat paling bagus. Contoh lain lagi. Dorobtu. Dorobtu. Apa artinya dorobtu? Saya telah memukul. Berarti pukulan disandarkan kepada siapa? Siapa yang memukul? Saya. Berarti pukulan disandarkan kepada saya. Berarti tu adalah siapa? Tu adalah siapa? Isim. Kenapa? Kan disandarkan ilai kepadanya. Dipahami ini? Paham ini? Ah, sebenarnya ini saya mau capai ini. Kita katakan ini banyak, kita mau lihat ini. Kalau ini kan Abdullah, Allah ada alnya. Zaidun qa'imun, Zaidun ada tanwinnya, sebentar alamat isim yang lafzi. Nah, daraba Zaidun, Zaidun ada apanya? Tanwinnya. Ini alamat lafzi, alamat yang terlafadzkan. Paham? Ini semua bisa antum katakan isim karena ada tanda-tandanya. Ini dorobtu. Apa tandanya? Enggak ada tanwin, enggak ada al. Paham enggak? Kalau Abdullah juga ada kasro tadi. Tidak ada kasro, paham? Tidak ada alamat isim, yang ada cuma apa? Isnadu ilai, disandarkan kepadanya. Yaitu kata pukul, perbuatan pukul, manawi, manawi. Pukulan itu disandarkan kepada apa? Saya, saya yang memukul. Paham gak ini? Paham ini alamat? Paham ini alamat? Dia terletak di depan, di belakang, yang penting sesuatu disandarkan kepadanya. Paham ini? Paham? Mubah? Betul? Hah? Buat? Paham? Yakin antum? Mana Rehan? Belum datang dah? Kenapa tidak datang kemarin? Sengaja ini, tidak tahu ulangan. Hah? Sengaja? Apa alasanmu? Kira orang jelas Kamis. Perkiraanmu itu salah perkiraannya. Jangan ulangi. Hah? Untuk ada kira-kira. Ada oleh-oleh nubah apa? Hah? Lama sekali masa datang hari ini. Alhamdulillah. Jelas tadi ini? Jelas ya? Siapa yang belum jelas kira-kira? Terus terang, siapa yang belum jelas tentang ini? Nah ini, isnadu ilai. Ini alamat penting ini. Dia alamat maknawi. Tahu alamat maknawi? Tidak dilihat di lafaz, tapi dilihat di mana? Kita artikan baru tahu. Oh, disandarkan kepadanya. Alamat maknawi. Jelas? Sudah? Kalau alamat lain gampang sekali karena kita lihat di lafaz. Kalau ini kita artikan baru ditahu. Oh, dorobtu. Saya memukul. Oh, pukul disandarkan kepada siapa? Saya. Berarti saya adalah siapa? Isi. Paham gak ini? Paham? Wabil khoti. Ini alamat mudah sekali. Termudah sedunia. Wabil khoti. Demikian pula dengan kasro. Mudah. Karena lafdi. Ya, lafdi. Kapan ada kasro pasti siapa? Isim. Wabil tanwini. Demikian pula dengan adanya apa? Tanwin. Kapan ada tanwin pasti siapa? Isim. Wabil dukulil alifu wal lami. Dan dengan masuknya alif dan lam. Ada alnya. Paham? Ada alnya. Wa huruful khafdi. Demikian pula kalau ada huruf jernya. Paham? Belum tak kasih huruf jer sebagaimana di mata jurumnya dikasih. Karena memang bukan saatnya. Dikasih huruf jer itu di mana? Di pembahasan apa? Majrurat. Paham? Dan antum sudah tahu di kitab sebelumnya. Kapan ada huruf jer? Kapan ada huruf jer? Maka kata setelahnya pasti siapa? Isim. Kapan ada huruf jer? Pasti kata setelahnya isim. Jelas kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Selesai alamat isim. Sanian. Lanjut? Atau besok lagi? Lanjut. Besok lagi? Besok. Ya baik. Untuk awal-awal. Alhamdulillah. Kalau kita lanjut besok. Kan awal tadi ada pendahuluan kan? Alhamdulillah. Insya Allah besok. Kita belajar seperti biasa ya. Dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Seperti biasa, murojaah setiap hari. Tapi kan antum banyak ini. Kalau banyak ya kadang kena, kadang tidak. Ya kan Ahmad? Tapi harus siap terus, karena kadang dikasih kena. Paham kan? Ya, kita murojaah setiap hari, terus hari Sabtu kita murojaah dari mana? Dari yang kita ambil, sepekan. Seperti biasa, seperti biasa. Alhamdulillah. Kalau ada yang gak sanggup, percobaan sepekan. Seperti biasa. Kita coba sepekan kan? Kita coba ini dari Sabtu sampai hari Kamis. Kita coba sepekan. Kalau ada yang gak sanggup, silakan hari Sabtu kemudiannya jangan masuk. Nah, kalau gak sanggup, berarti hari Sabtu kemudiannya apa? Setelahnya tidak masuk. Alhamdulillah. Daripada di musim, lebih baik mengundurkan diri. Tama Ahmad. Alhamdulillah. Kita cuba. Subhanallah.